Malam ini sempurna, sayang untuk dilewatkan. Mengapa aku sendiri? Kalau kau setengah hati untuk mengajaknya pergi, biarkan aku menjemputnya. Curi pacar temanku, semoga dia tak tahu, hanya untuk malam ini. Curi pacar temanku, semoga dia tak tahu, bersenang-senang denganku. Malam jadi tak terduga, terbawa suasana, dia jadi begitu menggoda. Jika saja tak terpikir, dia milik temanku. Bisa saja aku main hati. Ku curi pacar temanku, semoga dia tak tahu, hanya untuk malam ini. Ku curi pacar temanku, semoga dia tak tahu, bersenang-senang denganku. Kalau kau masih saja menyia-nyiakan dia, nanti ku gelap mata. Dia tak